Okay, Kasur ya, terima kasih juga buat Ricky Arplo, Salepok juga, Gendrek, teman-teman dari Gunung Wungkal juga terima kasih lagi, bapaknya juga terima kasih, Andre Los Dioders.